dasar orang yang datang dan dia berhasil melakukan suatu hal dan orang mengucapkan selamat padanya, orang gembira, orang senang, orang senang berbusa, apa kabar yang menyenangkan. Al-Fawz wa-Tufri, kemenangan dan kemenangan, itu bilang kata senang orang itu gembira dan senang. Maka jika nama-nama ini tergelar pada pendengaran banyak orang, maka jiwa pun akan merasa gembira dan jasad pun merasa lapang dan hati pun merasa menjadi kuat. Akan tapi jika telinga kita, jika pendengaran manusia itu mendengar, sebalikannya gagal, untung, rugi. Maka mendengar kata-kata tersebut itu menyebabkan kebalikan dari keadaan di atas. Gembira jadi sedih, yang energi jadi lemes, karena mendengar ada kabar atau orang sedih, gagal, merugi dan sebagainya. Fa'amzana matalika, maka hal tersebut menyebabkan dia sedih dan membangkitkan khaufan rasa takut, wasiyaqan dan perasaan siang, mengkimasan dan mengkerut. Mula energi dan jadi mengkerut, tertibatan dan mengkerut kalau dari energi. Maka semua semangat maka menjadi mengkerut untuk melakukan apa yang dia niatkan dan apa yang telah menjadi tekad bulatnya. Hal tersebut menyebabkan doa bahaya dunia dan menyebabkan ketika semuanya iman dan menyebabkan melakukan kemiskinan. Ini adalah perkataan yang menjelaskan dia secara logika kenapa fa'al itu satu hal yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi suka kata-kata yang menumbuhkan optimis? Nabi suka ketika ketika seorang itu mengatakan kepada orang lain, kamu bisa. Dan, Nabi tidak suka kata-kata yang menyebabkan orang itu pesimis. Ketika seorang berkata kepada orang lain, wah, kamu ini mau hutang panting ya paling-paling kayak gitu saja. Ini menghilangkan semangat, membuat sedih. Non kata-kata, kamu bisa. Orang lain bisa, kenapa kamu enggak bisa? Ini kata-kata optimis yang menandakan optimis. Ya. Kamu ini, kamu berhasil, kamu orang cerdas, kamu orang rajin. Jelas kamu, kalau kamu serius, berhasil. Kata-kata yang menimbulkan optimis semacam ini yang Nabi sukai. Nabi tidak suka kata-kata yang menyebabkan orang sedih. Kata-kata yang menyebabkan orang susah dan timbul was-was. Kamu tidak bisa. Ini satu kata-kata yang tidak Nabi sukai. Dan yang Nabi suka adalah kata-kata yang menimbulkan optimis dan harapan. Karena memang kecenderungan hati manusia itu senang dengan segala sesuatu yang selaras dan sesuai dengan dirinya. Ya, menang, berhasil, kamu pasti berhasil, kamu pasti bisa, kamu pasti ini dan seterusnya, itu orang senang. Jika kalau orang dijatuhkan dengan kamu ini mau kuntang panting ya juga mestinya cuma paling-paling juga tidak berubah, paling-paling juga begitu-begitu juga. Realita telah membuktikan kamu itu manusia gagal. Ada orang. Maka orang kan sedih, orang kan ini sehingga semangat, sudah semangat, kemudian ketemu orang, kemudian dikata-katain, kamu ini paling-paling cuma mau kontang-panting untuk gagal, berjuang untuk gagal. Udah, tapi jadi semangat gara-gara ketemu orang, ketemu temannya, kok dibilangin semacam itu, sedih, susah, yang jadi energik, jadi mengkerut, jadi lemes. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Amr, yaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan manradat tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Barang siapa yang perasaan sial itu mencegah apa yang ingin dia lakukan, apa yang jadi kebutuhannya, maka dia telah melakukan kesyirikan. Maka di sini menunjukkan bagaimana lewat telah kita singgung, perasaan sial itu wajar. Kalau ada was-was, setan datang memberikan was-was, itu satu hal yang wajar. Tetapi yang terlarang adalah ketika perasaan was-was tersebut diikuti, sehingga yang semula punya kebutuhan untuk pergi, akhirnya pergi itu digagalkan dan tidak jadi gara-gara perasaan was-was, perasaan sial. Maka tiara itu adalah syirik tiara yang sampai bentuk menggagalkan rencana. Para sahabat bertanya, fama kafaratu dzalika, maka apa penebus hal tersebut? Maka Nabi mengajarkan untuk mengatakan Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, sungguh tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang kau tetapkan dan kau takdirkan. Tidak ada celaka, tidak ada sial kecuali kesialan yang kau takdirkan. Sebagaimana tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dirimu. Maka hadis, kandungan hadis ini menunjukkan di antara kandungannya bahwasanya tiara itu tidaklah membahayakan untuk orang yang tidak menyukainya dan orang yang tetap melanjutkan jalannya. Orang yang punya perasaan tiara kemudian dia tidak menyukai perasaan tersebut dan perasaan tiara ini tidaklah menghalangi jalannya, dia mau pergi ya tetap pergi, maka itu la taduru, tidak dosa, tidak berbahaya. Adapun orang yang tidak tulus dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia larut bersama setan karena was-was tiara itu dimunculkan oleh setan. Dia larut bersama setan dalam was-was dan perasaan sial. Faqad yu'aqab bil wuqu'i fi ma yatra. Maka boleh jadi dia dihukum, diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya apa yang tidak dia sukai, karena dia telah berpaling dari kewajiban iman, kewajiban yaitu kewajiban beriman kepada Allah. Maka di antara bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala adalah terkadang Allah menimbulkan bencana karena orang itu larut dengan was-was. Was-was dalam hatinya malah terus diikuti, tidak kemudian dibenci, dicegah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tetap larut. Malah ketika itu malah tetap larut, malah kejadian sebagai hukuman, bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Kata demikian, kita memohon kepada Allah, demikian penjelasan tentang masalah tiara. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar memberikan nikmat kepada kita berupa iman dan bertawakal kepadanya, dan menjauhkan kita dari jalan-jalan menuju kepada keburukan dan kemusyrikan. Sesungguhnya dia Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Berkaitan dengan perdukunan, ada kata kemarin yang saya katakan saya belum tahu maknanya. An-nasbi di situ maknanya adalah al-khida, maknanya adalah tipuan. Penulis mengatakan wa kullu hadhil asnaf dukun dengan tiga jenisnya, baik yang terang-terangan mengaku tukang ramal, atau pura-pura pengobatan alternatif, atau mengatakan atau dan mengesankan kalau dia adalah wali dan orang soleh serta pak kiai. Maka semua tiga, padahal semuanya adalah dukun, maka semua tiga jenis dukun tersebut turidul ihtiyala wan nasba, ya, menginginkan dengan praktek perdukunan tersebut sebagai usaha wal khidak dan penipuan, supaya bisa liakli amwalan amwalina, untuk bisa memakan harta manusia dan merusak akidah manusia. Maka an-nasba di sini maknanya adalah khidak, tipuan. Tempat saya tiga paragraf di atasnya judul sadisan atau toyo. Kemudian topik bahasan yang ketujuh adalah at-tanzim, ilmu perbintangan. Definisi ilmu perbintangan adalah sebagaimana definisi yang disebutkan oleh definisi yang diberikan oleh sebagian ulama peneliti. Jadi maksud dengan tanzim yaitu tanzim yang terlarang, ilmu perbintangan yang terlarang adalah al-istidlal bil ahwalil falakiyati alal hawadithil ardiyati. Menjadikan keadaan benda-benda langit sebagai tanda akan terjadinya berbagai kejadian di permukaan bumi. Menjadikan keadaan atau keadaan dan posisi benda langit, bintang atau matahari atau yang lain sebagai tanda akan terjadinya berbagai kejadian di muka bumi. Semisal waktu bertiupnya angin, angin kencang, atau datangnya hujan, atau munculnya cuaca panas atau dingin, bahkan perubahan harga barang-barang di pasar, terjadinya berbagai penyakit, atau adanya orang-orang yang mati, demikian juga su'ud wa nuhus, ya, bahagia dan na'ah. Na'ah itu dari bahasa Arab, nuhus masuk dari bahasa Indonesia, haknya hilang, jadinya na'ah. Maka ini adalah waktu sial, na'ah, ataukah waktu keberuntungan, itu diketahui berdasarkan posisi rabi bintang atau gugus bintang tertentu. Inilah yang disebut dengan ilmu takdir. Dalam bahasa kita namanya ilmu astrologi. Maka ilmu bintang itu ada dua macam. Ada ilmu tasyir, ilmu tentang perjalanan bintang. Dalam kita namanya astronomi. Dan ada ilmu yang menjadikan bintang sebagai alat untuk mengetahui kejadian-kejadian di muka bumi. Ada kematian, ada ini, ada orang naas, ada celaka, ada bahagia, ada keberuntungan. Maka ini ilmu takdir, ilmu yang meyakini bahasanya gerakan bintang itu punya pengaruh dengan kejadian yang akan terjadi di muka bumi. Kalau ilmu tasyir itu dibolehkan. Yang terlarang adalah ilmu takdir, ilmu bintang dalam bentuk takdir, meyakini bahwasanya gerakan bintang itu punya pengaruh dengan kejadian di muka bumi. Nah, orang yang memiliki ilmu takdir ini ada dua macam. Yang pertama, orang tersebut mengklaim bahwasanya bintanglah pelaku, pelaku yang menyebabkan kejadian-kejadian di bumi. Bahwasanya bintang atau benda-benda langit itulah pelaku dan yang memilih, yang memiliki pilihan antara ini terjadi ataukah tidak terjadi. Dan setiap berbagai kejadian dan peristiwa di muka bumi itu terjadi disebabkan pengaruh benda langit. Maka ini adalah sebuah kekafiran dengan sepakat seluruh kaum muslimin. Karena ini adalah keyakinan adanya pencipta selain Allah. Dan keyakinan bahasanya ada satu makhluk yang bisa mengatur-ngatur kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kehendak Allah dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini syirik dalam rububiyah. Meyakini bahasanya bintang itu punya hak mengatur alam semesta atau bahkan menciptakan berbagai kejadian di alam semesta. Kemudian yang kedua, bintang cuma dijadikan sebagai sebab, sebab terjadinya berbagai kejadian. Posisi bintang yang demikian ini adalah sebab. Al-istidlal bil masiril kawakib, perjalanan benda-benda langit dan berkumpulnya atau berpisahnya gugus bintang itu dijadikan sebagai tanda akan terjadinya berbagai kejadian. Ini dijadikan sebagai sebab terjadinya berbagai kejadian dan tidaklah diragukan hukumnya adalah haram. Karena adalah bagian dari menebak-nebak ilmu ghaib, menebak-nebak hal yang ghaib. Dan dalam pertemuan yang lewat telah kita sampaikan ya, apa yang dimaksud dengan menebak-nebak perkara ghaib yang terlarang dalam syariat, yaitu apa? Menebak dengan tanpa ilmu dan alat yang berkaitan dengan perkara tersebut. Semua bentuk menebak hal yang gaib ya, tanpa menggunakan alat dan ilmu yang berhubungan, itulah menebak hal yang gaib yang haram. Adapun menebak perkara yang gaib, perkara yang belum terjadi namun dengan ilmu dan alat yang berhubungan, maka itu bukan termasuk menebak perkara gaib. Adapun memprediksikan satu hal yang belum terjadi namun dengan ilmu dan alat yang berhubungan yang terkait, maka itu bukan menebak-nebak perkara gaib. Maka orang bisa memperkirakan nanti bayi yang lahir ini laki-laki atau perempuan namun dengan alat yang berhubungan yang terkait dengan masalah ini, maka ini bukan termasuk menebak perkara gaib. Namun termasuk menebak perkara gaib ketika mau nebak jenis kelamin janin itu yang dilihat gelas berisi air. Oh, besok lahir laki-laki. Sudah saya intip ini di lewat air saya. Maka ini perdukunan. Ini perdukunan. Jika orang itu memprediksikan besok itu hujan atau mendung dengan ilmu yang terkait, dengan melihat kadar uap air di udara, kemudian tekanan udara dan yang lainnya, dan alat-alat yang lain, kemudian diperkirakan besok hujan deras, itu bukan termasuk menebak perkara gaib karena menggunakan ilmu dan alat yang terkait. Dan kalau kemudian caranya dengan semedi, sebentar, besok hujan apa enggak? Enggak, saya tak memejamkan mata terlebih dahulu, jangan ganggu ya. Habis itu kemudian mengatakan dengan indera keenam saya, saya lihat besok itu terang. Maka ini perdukunan dan menebak perkara gaib tanpa ilmu, tanpa alat yang terkait. Maka di sini hujan dinyatakan sebagai sebab. Ada orang mati, Oh, ini ada gerhana, oh, ada orang mati. Maka ini adalah termasuk atau akan ada yang lahir. Kalau terjadi gerhana, itu artinya ada orang besar mati atau calon orang besar lahir. Saya pernah baca Mujarobat, itu salah satunya ada dunia di negara semacam itu. Kalau terjadi gerhana itu artinya ada calon orang hebat yang mau lahir. Makanya saya termasuk idea ilmu al-ghaib, menebak-nebak hal yang baik. Dari mana dia tahu apa hubungan antara bulan yang gerhana dengan lahirnya calon orang besar? Tidak ada hubungannya. Ini bukan alat yang berhubungan dan bukan sebab yang terkait. Demikian juga ilmu perbintangan dalam bentuk ilmu taksir adalah bagian dari sihir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ittabasa syu'batan minan nujumi." Siapa yang mengambil sebagian dari ilmu bintang, faqad ittabasa syu'batan minas sihri, maka dia telah mengambil sebagian dari ilmu sihir, zada mazada. Bertambahlah sihirnya jika bertambah kemampuannya dalam masalah ilmu perbintangan semacam ini. Lihat kena Abu Dawud, kata penulis, ya, sanadnya sahih dan sebelumnya telah dinilai oleh An-Nawawi dan Zahabi. Demikian juga lihat kena Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Sedangkan kita mengetahui bahasanya sihir adalah haram berdasarkan Quran, Sunnah dan Ijma'. Dalam Quran, hadis dan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Padahal ilmu perbintangan dalam artian ilmu taksir adalah bagian dari ilmu sihir. Maka menceritakan akan terjadinya berbagai peristiwa masa depan namun dengan cara menggunakan bintang sebagai penunjuk, ini adalah termasuk mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Padahal perkara gaib itu Allah simpan ilmunya untuk dirinya. Maka orang yang menebak-nebak perkara masa depan dengan bintang ini telah menebak-nebak kalau dia menjadi sekutu Allah Subhanahu wa taala dalam masalah mengetahui hal yang gaib. Padahal hal yang gaib infarada bihi. Allah adalah satu-satunya yang mengetahuinya. Demikian juga orang yang mempercayai orang yang mengaku-ngaku hal tersebut, maka dia telah menjadikan orang yang mengaku-ngaku tersebut sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala dalam masalah mengetahui hal yang gaib. Dan hal ini, keyakinan semacam ini atau perkataan semacam ini atau hal ini itu bertentangan dengan tauhid. Karena di dalamnya terdapat klaim yang tidak benar. Al-Khattabi mengatakan ilmu yang mempelajari bintang yang terlarang adalah ilmu yang diklaim oleh ahli tanjim, oleh para ahli nujum, yaitu pengetahuan tentang berbagai kejadian, berbagai penciptaan dan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Misal bertiupnya angin kencang. Karena ada bintang itu, maka bintang ini adalah tanda dan sebab akan terjadinya tiupan air angin yang kencang, atau turunnya hujan, atau berubahnya harga barang-barang di pasaran, dan perkara-perkara yang lain yang semakna, yaitu berbagai perkara yang mereka para ahli nujum tersebut mengklaim. Bahasanya perkara tersebut bisa diketahui dengan melihat perjalanan bintang di tempat atau di garis edarnya, fi majariha. Atau diketahui dengan berkumpulnya gugus atau rasi bintang, atau bubarnya sebuah gugus atau sebuah rasi bintang. Mereka mengklaim, para ahli nujum tersebut mengklaim bahasanya bintang itu memiliki taksir, memiliki pengaruh fi suflayat, di alam bawah, yaitu bumi. Di sufla, di alam bawah, yaitu bumi. Dan ini, dan apa yang dikatakan oleh An-Nujum semacamnya adalah tahakkumun alal ghaib. Ini cuma nebak-nebak hal yang ghaib, dan menebak-nebak satu ilmu yang padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan ilmu tersebut untuk dirinya. Wala ya'lamul ghaiba siwahu, dan tidak ada yang mengetahui hal yang ghaib yaitu masa depan selain Allah Subhanahu wa taala. Ghaib di sini adalah ghaib hakiki, yaitu masa depan. Dan tidak ada yang mengetahui masa depan kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana surah An-Naml ayat yang ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang tahu hal yang gaib. Yang tahu hal yang gaib yaitu masa depan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berkata Bukhari dalam sahihnya, dia mengutip perkataan Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Qatadah mengatakan, "Khalaqallah hadhihi nujuma li salati." Allah menciptakan bintang dengan tiga tujuan. Pertama, zinatan lisama'i wa rujuman lisyayatin. Yang pertama adalah hiasan langit. Yang kedua adalah pelempar setan yang berusaha untuk mencuri-curi dengar berita tentang masa depan yang dibicarakan oleh para malaikat setelah Allah memberitahukan para malaikat tentang apa yang akan terjadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Allah katakan bahasanya, "Zayyana sama'a dunya bil masabih." Kami jadikan, kami hiasi langit langit dunia dengan bintang-bintang. "Waja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai pelempar setan yang coba-coba untuk mencuri-curi dengar. Kemudian yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha. Dan kami jadikan bintang sebagai tanda yang seorang itu bisa mendapatkan petunjuk dengannya, yaitu petunjuk arah. Ya, petunjuk arah. Ini arahnya timur atau barat. Ya. Dengan melihat bintang, oh ada bintang itu, oh berarti bintang tersebut posisinya di barat. Maka kita berjalan menuju barat. Faman ta'awala fiha ghaira dzalika, maka siapa yang menafsirkan bintang dengan selain tiga tujuan di atas, akhta'a, maka dia keliru, wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyia-nyiakan bagiannya yaitu agamanya, wa takallafa ma la 'ilma lahu bihi, dan dia telah memaksa-maksakan dirinya untuk coba-coba mengetahui sesuatu yang dia tidak ketahui. Sekian perkataan Qatadah. Wa akhadha al-khatib anhu. Dan al-khatib, Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan sebuah riwayat anhu dari Qatadah. Qatadah mengatakan, "Wa inna unasan jahalatan fi amrillahi qad ahdatsu fi hadhihi an-nujumi kahanatan." Kata Qatadah yang hidup di masa tabi'in, atau "Wa inna unasan," sesungguhnya ada banyak orang-orang yang bodoh dengan agama Allah. Ketahda itu mereka telah mengada-ada berkaitan dengan masalah bintang. Mereka jadikan bintang ini sebagai alat untuk perdukunan dengan mengatakan, "Man a'rasa binajmi kada wa kada." siapa yang mengadakan pernikahan pada saat rasi bintang ini dan itu, ketika rasi bintang Leo atau Sagittarius, karena kada wa kada, nanti pernikahannya akan demikian dan demikian. Waman safar fina kada wa kada, siapa yang mengadakan perjalanan, perjalanan dagang, perjalanan bisnis atau perjalanan yang lain pada saat rasi bintang ini atau itu, karena kada wa kada, maka akan terjadi demikian dan demikian. Maka Qatadah mengatakan wala umri ma min najmin illa yuladu bil ahmar wal aswa. Kata beliau, ma min najmin, tidak ada satupun bintang, tidak ada satupun rasi bintang kecuali pada saat masa rasi bintang tersebut, di sana lahirlah anak yang nanti berkulit merah, yang berkulit hitam. Ketika rasi bintang Leo misalnya, maka pada saat rasi bintang Leo itu, di sebelah sini ada anak yang hitam lahir, ada yang sebelah sana anak kuning lahir pada saat rasi bintang itu. Atau wil wal qasir, sebelah sini yang lahir pada saat rasi bintang Leo itu orangnya tinggi, yang sebelah sana orangnya cebol. Wal hasan wal zamin, pada sama-sama rasi bintangnya Leo, yang sini lahir bagus rupa, di sebelah sana lahir buruk rupa. Wa ma'alima hadin nujumi wa hadid dabatu wa hadi wa hadat ta'iru bi syai'in min hadzal ghaibi. Dan sesungguhnya bintang, demikian juga hewan, demikian juga burung, tidak mengetahui satupun dari hal-hal yang gaib ini. Bintang tidak tahu pada saat dia muncul, nanti yang mau lahir ini orangnya bagus rupa atau jelek rupa, orangnya berumur panjang atau berumur pendek, orangnya tingginya tinggi atau cebol. Bintang tidak tahu, bagaimana burung juga tidak tahu, dan hewan-hewan juga tidak tahu. Maka aneh jika manusia kok konsultasi dan tanyanya sama bintang. Bintang gak tahu, bintang bahkan benda mati. Maka ini lebih parah daripada konsultasi dengan burung. Kemarin kita bahas tentang masalah biaroh, menjadikan burung sebagai konsultan dan penasehat. Maka ini jadikan bintang sebagai konsultan dan penasehat. Kalau burung masih ada raja mending, masih makhluk hidup, ini benda mati, jadikan tempat bertanya dan jadikan sebagai tempat konsultasi. Ini saya maaf enggak kalau pada saat ini, saya beruntung enggak kalau pada saat itu, sudah mati ditanya. Walau an ahadan alimal ghaiba la alimahu adamul ladzi khalaqallahu biyadi. Kata Qutada, seandainya ada satu manusia yang mengetahui hal yang gaib, tentu yang paling layak untuk mengetahui hal yang gaib adalah Nabi Adam. Kenapa? Allah menciptakan Adam langsung dengan tangannya, dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah ciptakan dengan firman-Nya. Makhluk yang lain Allah ciptakan dengan firman-Nya pun. Sedangkan Adam Allah ciptakan dengan tangannya. Sebagaimana Allah menciptakan surga dengan tangannya. Makhluk yang lain Allah ciptakan dengan pun. Adam Allah ciptakan dengan tangannya. Manusia yang lain Allah ciptakan dengan kun. Selain Adam, Allah ciptakan dengan kun, dengan firman-Nya. Adam istimewa di atas seluruh manusia dalam masalah penciptaan. Ya, seluruh manusia terciptakan dengan firman, sedangkan Adam tercipta dengan langsung Allah ciptakan dengan tangannya. Wa asjada lahu malaikatan, dan Allah perintahkan seluruh para malaikat untuk bersujud pada Adam. Dan Allah ajari asma'a kulli syai', nama segala sesuatu. Nama segala sesuatu Allah langsung yang ajari. Maka seandainya ada manusia yang mengetahui hal yang gaib, maka tentu Adam adalah orang yang paling berhak untuk mengetahui hal tersebut, namun ternyata tidak. Sekian perkataan Qutadah. Dan ayat yang mengatakan bahasanya Allah mengajarkan Adam al-asma'a kullaha, ini adalah ayat yang dijadikan dalil oleh ahlu sunnah untuk mengatakan bahasanya bahasa manusia itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan konsensus manusia. Bahasa itu ilham, bukan orang Jawa kumpul lu kita bikin kosakata. Ini namanya ini namanya ini. Belum pernah tercatat dalam sejarah kumpulnya orang Jawa kemudian mengadakan konferensi, oh, ini kita nama ini itu dan seterusnya. Namun bahasa adalah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan masalah dengan kutipan dari kota ini, maka ada satu hal yang menarik. Perlu diketahui bahasanya kota ini memiliki penyimpangan akidah. Beliau berakidah dengan akidah Qadariyah rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan bahasanya semua yang terjadi di muka bumi ini adalah takdir Allah dan ciptaan Allah kecuali maksiat manusia. Maka manusia yang menciptakan kemaksiatan yang dilakukan. Ini adalah perkataan Qadariyah. Ini adalah akidah Qadariyah. Meskipun demikian, ini tidak menjatuhkan nama besar beliau. Dan ini tidaklah mengeluarkan beliau dari ahlu sunnah. Dan ini tidaklah menyebabkan beliau tidak jadi rujukan. Maka sebagian orang itu punya prinsip jika ada seorang dai, seorang ustaz itu salah satu saja, maka kemudian habis ilmunya, tidak berguna, ilmunya tidak berjaya, tidak boleh diambil karena dia punya satu kesalahan. Padahal kesalahan tersebut bukan kesalahan kita. Kesalahan, kenapa enggak mau lagi ngaji sama ustaz itu? Wah, istrinya enggak cadaran. Syarat saya ngasih ustaz saya istrinya adalah harus bercadar. Atau kenapa? Anaknya isbat, anaknya musbit. Ini mau ngasih sama anaknya atau sama bapaknya? Maka sebagian orang punya prinsip kalau seorang itu punya kesalahan, ya boleh jadi sebenarnya kesalahannya bukan kesalahan. Maka itu enggak menghabisi seluruh ilmunya. Itu ilmunya enggak digunakan. Sebab mau suntik prek-prek untuk belajar sama orang kayak gitu. Dan maka jadilah perkara-perkara tersebut bukan perkara akidah, ya. Jadikan sebagai kesalahan-kesalahan karena maksiat itu dan dianggap mengeluarkan seorang dari ahli sunnah. Maka terdapat pelajaran yang bisa kita ambil dari kota ada dan sikap para ulama terhadap kota ada. Meskipun kota ada itu punya akidah yang sangat-sangat jelek, akidah yang bertolak belakang dengan akidah ahlu sunnah tentang masalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan tentang perbuatan manusia. Karena ahlu sunnah meyakini semua perbuatan manusia dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah tetap perbuatan manusia. Baik itu maksiat ataupun taat. Dan tidak demikian akidah Qatadah. Akan tapi meskipun demikian, ini tidak mengurangi ya, karena apa? Karena yang dilihat adalah prinsip agama beragama seseorang. Ketika seorang itu prinsip beragamanya adalah prinsip beragama yang benar, Quran dan Sunnah, itulah al-haq, itulah yang wajib diikuti, itulah sumber keberuntungan dan kesuksesan, maka dia adalah al-sunnah. Meskipun karena ijtihadnya ya, dan karena salah pahamnya dia melakukan sebuah ketergelinciran, baik ketergelinciran dalam masalah amal ataupun ketergelinciran dalam masalah akidah. Maka seorang alim, seorang dia adalah seorang alim al-sunnah yang diketahui punya semangat yang tinggi untuk mencari kebenaran, dan kebenaran adalah dalam Quran dan Sunnah, ada dalam wahyu. Maka ketika dia melakukan kesalahan, bahkan kesalahan itu adalah kesalahan akidah, maka kita katakannya adalah zalatu alim. Ini adalah ketergelinciran ulama, dan ini bukan kesesatan, dan tidaklah menyebabkan orang yang kita hukumi sebagai orang yang sesat dan ahlul bid'ah, meskipun dia punya penyimpangan yang demikian parah. Ini penyimpangan yang sangat-sangat parah, penyimpangannya potasnya. Sebagian orang menjadikan bukan penyimpangan sebagai penyimpangan, dan itu dianggap mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah. Karena pernah salaman dengan ahli bid'ah, maka dia jadi ahli bid'ah dan keluar dari ahli sunnah. Coba bandingkan, ada orang yang pernah jejer satu bis sama ahli bid'ah, maka ini jadi ahli bid'ah. Itu dihukumi sebagai ahli bid'ah. Bagaimana dengan bandingkan dengan mutal yang punya i'tiqad segala perbuatan manusia dari ciptaan Allah kecuali maksiat manusia dari ciptaan manusia itu sendiri. Penyimpangannya sangat-sangat besar, kesalahannya sangat-sangat fatal. Tetapi gimana sikap para ulama? Bagaimana para ulama mengajarkan pada kita bersikap? Bagaimana para ulama mengajarkan pada kita bersikap? Apakah kemudian para ulama kemudian mengatakan muktadi dol, jangan diambil ilmunya, jangan ini? Itu kan semua kitab, semua kitab tafsir penuh dengan perkataan kutaka. Kita juga di berbagai buku, berbagai di bahkan dalam masalah akidah, perkataan kutaka pun kita diambil oleh para ulama. Artinya penyimpangannya tidak mengeluarkan dia dari status sebagai rujukan ilmu. Kenapa? Karena yang jelas zalatu alim, ketergelinciran ulama. Makanya sudah, yang keliru jangan diambil, yang lain lihat ada tetap rujukan. Ini dalam masalah akidah gimana? Cuma dalam masalah karena dia menerima bantuan dari yayasan tertentu, maka mubtadi' dhalal. Coba bandingkan antara penyimpangan seandainya dianggap sebagai sebuah penyimpangan dengan penyimpangan ini. Bandingkan. Yang ini tetap jadi marjik, tetap jadi rujukan ilmu, gara-gara nerima uang iftar dari yayasan tertentu kemudian jadi mubtadi' dhalal. Demikian anggapan sebagian orang. Ya, bandingkan penyimpangan ini dan penyimpangan itu, dan bagaimana kadang lihat bagaimana sikap para ulama mengajari kepada kita bersikap dengan kutahnya. Mungkin ada pelajaran da'awi, ada pelajaran tentang dakwah dan perkara penting berkaitan dengan masalah kutahnya dan sikap para ulama terhadap kutahnya. Maka perlu dibedakan antara ketergelinciran dan kesesatan. Ketika seorang itu adalah seorang komitmen dengan sunnah, dia keliru, dan dia adalah orang yang berilmu, maka keliru, maka itu adalah galah. Kelirunya jangan diikuti. Namun ketergelinciran, maka ini adalah ketergelinciran. Dan hal semacam ini tidaklah menyebabkan rontoknya ilmu seseorang, kemudian sia-sianya ilmu seseorang. Itu tidak sampai terjadi demikian. Jika dia adalah seorang komitmen dengan sunnah, komitmen dengan al-haq, cuma karena dia ingin mengagungkan Allah, dari penisbatan kok maksiat kok dinisbatkan kepada Allah, maka sampailah beliau dengan ilmunya, dengan istihadnya sampai kesimpulan semacam ini. Maka ini ketergelinciran atas dasar ilmu dengan niat benar, bukan ingin menyimpang. Yang dia inginkan adalah al-haq. Namun yang terjadi, yang hasil kesimpulan dan penelitiannya adalah sebuah penyimpangan. Maka penyimpangannya jangan diikuti. Ada sebuah ketergelinciran. Namun apakah itu menyebabkan dia keluar dari ahlu sunnah? Tidak. Apakah itu menyebabkan ketika dia kita adalah seorang yang komitmen dengan sunnah dan komitmen dengan Allah? Maka seseorang itu dinilai dari manhaj yang dalam beragama. Ketika dia adalah seorang yang menjadikan prinsip-prinsip beragamanya adalah prinsip-prinsip beragama yang benar, maka dia adalah ahlu sunnah. Meskipun dia punya penyimpangan, boleh jadi penyimpangan dalam masalah amal ataupun penyimpangan dalam masalah ilmu, yaitu akidah. Maka yang dinilai itu adalah prinsip-prinsip dia dalam beragama. Maka sungguh aneh seorang yang menjadikan isbat sebagai tolak ukur al-sunnah dan bukan musbir, bukan al-sunnah. Al-sunnah dan bukan apa? Bukan, bahkan al-sunnah dan bukan tolak ukurnya apa? Sarungnya balapan apa enggak sama celananya? Oh, kalau balapan berarti al-sunnah salafi, kalau enggak maka bukan al-sunnah. Ini keterlaluan. Ini menjadikan tolak ukur yang bukan tolak ukur. Bahkan menjadikan sebuah kesalahan, satu hal yang bukan kesalahan sebagai kesalahan. Maka seseorang itu dinilai dari prinsip-prinsipnya beragama. Ketika dia punya penyimpangan, boleh jadi dalam masalah amal ataupun dalam masalah akidah, akan tetapi dia adalah seorang yang diketahui seorang yang punya niat yang baik, talibul haq, dan seorang yang komitmen dengan sunnah, maka ini tidaklah mengeluarkan statusnya dari seorang ahli sunnah. Dan jika dia adalah seorang ulama, seorang yang berilmu, maka ini tidaklah menyebabkan ilmunya kemudian tidak boleh diambil, kan, tapi tetap jadi rujukan dalam masalah ilmu. Kemudian aku katakan, maka di antara khurafat yang batin adalah apa yang dilariskan oleh para pendusta, apa yang ditawarkan oleh para pendusta dalam sebagian koran dan majalah yang menyebut al-bakhti wa nu'us, yang menyebutkan peruntungan, kenaasan dan kebahagiaan. Dan mereka kaitkan itu semua dengan perhitungan buruj, rasi bintang, wanujum dan bintang. Wisat dikubihi ba'du sedi. Dan sebagian orang-orang yang polos itu mempercayai hal semacam ini. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid, dalam kitabnya Fathul Majid, beliau mengatakan terkadang ahli nujum itu benar. Dia bilang demikian, naas, dan benar naas. Maka jawabannya, kebenarannya adalah sebagaimana kebenaran dukun. Yang benar adalah satu kata dan dustanya adalah 100 kalimat. Wasidquhu laisa an ilmi. Dan benarnya ahli nujum itu bukan karena ilmu, namun karena kebetulan. Bal qad yuwafiqu qadaran. Bahkan benarnya ucapan ahli nujum itu adalah karena yuwafiq, karena bercocokan dengan takdir, ngepasti takdir. Fayakunu fitnatan fi haqqi man shaddaqahu. Sehingga jadilah ini fitnah, jadilah ini adalah sebab kerusakan agama bagi orang-orang yang mempercayainya. Semakin mantaplah dia, sehingga semakin parahlah kerusakan agamanya. Kemudian beliau juga mengatakan terdapat banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan batilnya ilmu perbintangan, yang membatalkan ilmu perbintangan. Semacam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mengambil sebagian dari ilmu bintang, maka dia mengambil sebagian dari ilmu sihir. Maka semakin bertambah sihirnya dengan semakin bertambah ilmu perbintangannya. Lihat kelima Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Di Rojak bin Haywa, Mufir Tabi'in, Anak Nabiya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berarti ini Mursa, baik. Dia mengatakan, dia menisbatkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inami ma'akhafu ala umati, yang diantara perkara yang kutakutkan dialami oleh umatku adalah percaya dengan ramalan bintang, wa takdzibul qadar, dan mendustakan takdir, wa haiful a'immah, dan kezaliman para penguasa. Diatkan oleh Ibnu Humayy. Adapun menggunakan bintang untuk mengetahui ittijah arah ketika bepergian baik di daratan ataupun di lautan, maka ini hukumnya tidaklah mengapa, bahkan ini adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa wallazi ja'ala lakumun nujuma," dan dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bintang, "litahtadu biha fi dhulumatil bari wal bahr." Supaya kalian mendapatkan petunjuk dengan bintang dalam kegelapan ketika kalian mengadakan perjalanan di daratan ataupun di lautan. Tapi kan di ayat yang lain, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Maka ini adalah fungsi bintang yang ketiga yang disebutkan oleh Qatadah. Ini dalilnya adalah ayat ini, Al-An'am 97. Fungsi bintang yang ketiga adalah untuk petunjuk arah. Mana ayat supaya kalian mengetahui dengan bintang arah yang kalian inginkan? Dan yang dimaksud dengan hidayah, petunjuk dengan bintang dalam ayat ini bukanlah petunjuk untuk mudah hal yang gaib, sebagaimana keyakinan para ahli nujum. Ahli nujum mendalili ilmu perbintangan mereka dengan ayat ini, litahtadu biha, untuk memberi petunjuk. Kata mereka, termasuk petunjuk dalam ayat ini adalah petunjuk hal-hal gaib alias masa depan. Ini tidak benar. Jadi maksud dengan petunjuk ini adalah petunjuk arah. Lihat, sampai kesirikan pun ada dalilnya. Kemusyrikan pun bisa dicarikan dalil. Kalau hati orang itu sudah rusak, yang dicari bukan kebenaran namun pembenaran, maka dia bisa mutaatik dalil semaunya, sampai kesyirikan itu pun bisa didalili. Dalilnya ahli nujum, litah tadi pihak, supaya kalian dapatkan petunjuk, termasuk di sini petunjuk tentang masa depan. Maka tidak cukup hanya semata-mata ada dalilnya. Tidak cukup semata-mata ada dalilnya. Percuma semata-mata, oh ada dalilnya, semua bid'ahnya ada dalilnya. Bahkan kita lihat di sini kemusyrikan ada dalilnya. Maka tidak cukup hanya semata-mata kita katakan yang ada dalilnya. Ini belum cukup, baru diteliti lagi dalilnya sahih atau tidak. Kemudian dalilnya nyambung atau tidak. Kalau ada dalil dia namanya tidak nyambung. Usolli dalam sholat itu boleh. Dalilnya apa? Dalilnya la dharar wa la dirar. Tidak ada hubungannya. Tidak boleh menimbulkan bahaya. Enggak nyambung. Orang awam ditipu aja. Ada dalilnya, ada hadisnya. Mungkin tidak cukup hanya sekedar ada dalil. Semua bid'ahnya ada dalilnya. Itu dalil yang dianggap dalil oleh orang yang melakukan bid'ah, meskipun sebenarnya itu bukan dalil, namun dalil. Al-Khattabi mengatakan, adapun bintang yang digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui arah kiblat, fa'ina kawakib, maka itu adalah bintang, rasadaha ahlul khibrati min anal a'imah, yang diintai oleh para imam, para ulama yang mereka adalah punya pengetahuan tentang masalah ini. Yang mereka para ulama yang mengintai bintang tersebut, kemudian dengan ini mereka tetapkan bintang ini bisa diketahui untuk mengetahui kiblat, adalah orang-orang yang tidak kita ragukan perhatiannya terhadap perkara agama dan pengetahuannya dengan agama dan kejujuran apa yang mereka sampaikan. Sebagaimana yushahiduha bihadratil Ka'bah, mereka menyampaikan berita yang benar tentang kiblat, anha tentang kiblat, sebagaimana mereka menyaksikan kiblat karena di hadapan Ka'bah. Maka sebagaimana mereka bisa mengetahui kiblat dengan ketika di depannya ada Ka'bah, maka juga bisa mengetahui kiblat dalam keadaan jauh dari Ka'bah. Fakana idrakuhum adalah maka pengetahuan mereka adalah bukti minha tentang kiblat bil muayyana, sebagaimana lihat sendiri. Dan pengetahuan kita tentang hal tersebut dengan menerima berita mereka, karena mereka menurut kita adalah bukanlah orang-orang yang tertuduh dalam masalah agama, juga bukanlah orang yang bukan ahlinya, bukan orang yang tidak sempurna dalam pengetahuannya, bahkan orang yang ahlinya. Maka Al-Khattabi mengatakan, adanya bintang tertentu yang itu bisa digunakan untuk menunjukkan kiblat, Maka bintang ini, munculnya bintang ini, maka itulah arah kiblat. Siapapun, dimanapun orang berada, jika menemukan bintang itu di satu posisi, ya maka sebelah sanalah kiblat. Ini adalah satu hal yang diperbolehkan, ya. Satu hal yang tidak terlarang. Dan orang yang menyampaikan mengatakan bintang itu bisa dijadikan sebagai tanda kiblat, ini adalah para ulama yang dan dia adalah ahlul khibrah, punya pengetahuan tentang masalah perbintang. Sehingga perkataan mereka bahasanya bintang ini, bintang A ini adalah tanda kiblat, itu perkataan yang bisa diterima. Ibnu Rajab mengatakan yang diizinkan dalam mempelajari ilmu bintang adalah ilmu tajyir, bukan ilmu taksir, la ilmu taksir. Ya, pembagian dua ilmu perbintang ini dibagi oleh Ibnu Rajab. Ibnu Rajab membagi ilmu bintang jadi dua macam, ilmu tajyir dan ilmu taksir. Ilmu tentang perjalanan bintang yaitu astronomi, dan ilmu taksir, ilmu yang meyakini pengaruhnya, pengaruh bintang terhadap kejadian-kejadian bumi, yaitu astrologi. Maka ilmu taksir itu adalah ilmu yang batil dan haram, baik sedikit ataupun banyak. Adapun ilmu tajyir, ilmu astronomi, maka boleh mempelajarinya. Ya, mempelajari hal yang dibutuhkan, ya, hal-hal yang dibutuhkan dari ilmu ini, sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk arah dan mutai kiblat dan jalan. Dan ilmu tajyir itu jaizun indal jumhu. Ilmu tajyir itu dibolehkan untuk dipelajari menurut mayoritas ulama. Artinya sebagian salaf melarangnya. Sebagian salaf melarangnya namun tidak tepat. Ya, sebagian ulama salaf yang melarangnya itu melihat larangan ilmu bintang secara umum. Macam tadi, siapa yang mempelajari bintang maka dia mempelajari ilmu sihir. Nah, jadi tidak dirinci ilmu bintang yang apa, maka sebagian salaf berdasarkan dalil yang dinilai umum tersebut mengatakan semua ilmu bintang, baik ilmu astronomi ataupun astrologi, semuanya haram. Dan yang benar adalah pendapat jumhur salaf, jumhur ulama, dan jumhur salaf bahasanya ilmu perbintangan, jika itu adalah ilmu tentang perjalanan bintang yaitu ilmu astronomi, maka itu dibolehkan. Kalau astrologi itulah yang haram. Wakadzalika, demikian pula mempelajari posisi matahari dan posisi rembulan untuk digunakan untuk mengetahui kiblat dan waktu sholat. Ini masih perkataan Ibnu Rajab, untuk mengetahui kiblat dan waktu sholat. Demikian juga untuk mengetahui musim dan untuk mengetahui zawalnya matahari. Zawal itu bergesernya matahari ke barat. Al-Khattabi mengatakan alma ilmu nujum, adapun ilmu tentang bintang, yang ilmu ini diketahui dari musyahadah, dari ya, melihat langsung, atau dari pengetahuan, dari berita yang dengannya diketahui zawalnya matahari dan diketahui dengannya arah kiblat, maka itu tidak termasuk ilmu bintang yang terlarang. Tidak termasuk ilmu bintang yang terlarang. Dan hal tersebut dikarenakan pengetahuan berupa mengintai bayang-bayang laisa syai'an aktsar, bukanlah sesuatu yang lebih banyak dibandingkan bahasanya bayang-bayang itu madama mutanaqisan. Bayang-bayang itu pada awalnya, berarti setelah bergeser, setelah zawal, maka terus menerus mengalami pengurangan. Fasamtu, maka matahari setelah dia naik kemudian sampai wasatis sama, tengah-tengah langit, dari ufuk timur. Wa idza akhadha fi ziyadah, maka jika bintang tersebut atau bayang-bayang tersebut fi ziyadah bertambah panjang, maka artinya matahari sudah turun dari tengah-tengah langit menuju ufuk barat. Jika matahari itu berjalan menuju tengah-tengah, maka apa? Bayang-bayang makin lama makin kuat. Anazil madana mutanaqisan fasam subada saidatin nahwa wasatis sama minal ufuq syarqi. Ketika matahari itu menuju tengah-tengah dari arah timur, maka semakin mendekati tengah, maka bayang-bayang itu semakin berkuat dan semakin berkuat. Ketika bayang-bayang itu tambah panjang, maka artinya telah terjadi zawal. Itu matahari telah geser ke barat dan terus menuju ufuk barat. Wada ilmun, ini adalah ilmu yang bisa diketahui dengan cara dilihat langsung. Meskipun anak ahla hadil sona'ah, orang yang punya pengetahuan tentang masalah ini telah merenungkannya, bima takhuduhu minal alat, disebabkan alat yang mereka miliki, sehingga yastaghni nazir fiha, maka orang yang mau mengetahui zawal tidak perlu muraati muddatihi, mengetahui waktu dan harus mengintainya, mengintai bayang-bayang, mencukup dengan pemberitahuan dari ahlinya. Maka dari penjelasan ini, dari perkataan Ibnu Rajab, demikian juga Ibnu Rajab mengutip dari Al-Khathibi, ini menunjukkan bahasanya pada asalnya jadwal waktu salat itu boleh. Jadwal waktu salat itu boleh. Ibnu Rajab mengatakan apa? Lil istidlal bidzalika ala al-qibla wa awqatis salawat. Demikian juga Al-Khathibi mengatakan ilmu nujum, ilmu perbintangan yang itu diketahui dengan cara melihat langsung, sehingga diketahui setelah berdasarkan pengalaman melihat langsung, maka kita bisa mengetahui zawal, bisa diketahui arah kiblat, maka itu bukan ilmu perbintangan yang terlarang. Karena mengetahui zawal itu adalah tidak ubahnya sebagaimana orang mengintai bintang, mengintai bayang-bayang. Yang namanya bayang-bayang, ketika matahari itu semakin ke tengah, maka semakin pendek. Nanti setelah itu bayang-bayang itu akan semakin panjang, artinya matahari semakin menuju ke barat dan zawal telah terjadi. Maka pengetahuan tentang zawal itu bisa diketahui dengan melihat langsung. Akan tetapi orang yang punya ilmu tentang masalah ini telah memiliki alat yang dengan alat tersebut dia bisa menggantikan, dia bisa mengetahui kapan zawal terjadi, yaitu waktu sholat, sehingga kita tidak perlu harus mengintai matahari secara langsung. Maka Al-Khathibi membolehkan ilmu bintang untuk penetapan jadwal waktu sholat. Maka asalnya jadwal waktu sholat itu hukumnya boleh, kecuali jika diketahui jadwal waktu sholat ini itu banyak gesernya, banyak selisihnya, sehingga banyak yang tidak tepat, maka itu lain masalah. Dan kalau kita bicara hukum asalnya dibolehkan. Bagaimana dibolehkan oleh Ibnu Rajab dan sebelumnya Al-Khathibi. Nah, jadi masalah keakuratan jadwal. Akurat atau tidak? Kalau memang akurat itu masalah. Kalau memang gak akurat, maka masalahnya bukan di jadwalnya, namun masalahnya apa? Di ketidakakuratan jadwal. Maka tidak boleh, maka berdasarkan penjelasan tadi tidak tepat orang yang membid'ahkan jadwal waktu sholat. Cuma Nabi gak pernah jadwal. Kita lihat ulama membolehkan ya. Karena para ulama mengatakan ilmu tersebut itu sebagai pengganti mengintai langsung. Diatkan oleh Mungdir dari Mujahid, Mujahid mengatakan innahu la yarfa'san, Mujahid berpendapat bahwa tidaklah mengapa seorang itu mempelajari manazil Umar, posisi-posisi rembulah. Dan setelah uraian di atas, fa'ina akidatul muslim, sesungguhnya akidahnya seorang muslim, akidah adalah sesuatu yang paling berharga menurut seorang muslim, sesuatu yang paling mulia. Dengan akidah maka seorang itu akan selamat dan bahagia. Maka wajib atas setiap muslim untuk menjauhi segala sesuatu yang merusak akidah. Merusak akidah atau merusak akidah, sama, yusi'u ilaiha atau yang musuha, atau yang merusak akidah, yaitu berbagai bentuk kemusyrikan, khurafat dan berbagai bentuk bid'ah, sehingga akidah yang dia miliki tetap bersih, tetap jernih dan bercahaya. Cara untuk menjaga bersihnya akidah dengan komitmen dengan Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dipahami dan dipraktekkan oleh salafus saleh. Dan hal tersebut tidak mungkin terjadi kecuali dengan mempelajari akidah yang benar dan mempelajari kebalikan akidah yang benar, yaitu berbagai keyakinan yang menyimpang. Lebih-lebih hari ini di zaman ini telah banyak di barisan kaum muslimin orang yang yahtarib, orang yang berprofesi mencari uang dengan menggunakan penipuan, wasyakwaza dan ngaku-ngaku dukun padahal enggak punya perdukunan, atau mengkaitkan hati manusia banyak orang dengan kubur, wa atrihah dan kubur yang dibuat bangunan untuk mencari hajat dan menghilangkan kesulitan. Yang ini adalah sama persis dengan amalnya orang-orang musyrik terdahulu, bahkan lebih parah. Di samping idofatan ditambah dengan menjadikan para sayyid, sayyid maksudnya di sini adalah tokoh atau guru, wasabut turuk dan para guru-guru tarekat sufiah, ini diangkat oleh murid-muridnya sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena para guru-guru sufi ini mensyariatkan untuk para pengikutnya berbagai aturan yang tidak Allah izinkan. Fala haula wala quwwata illa billah. Maka kewajiban untuk belajar akidah yang benar dan belajar akidah yang menyimpang supaya bisa menghindarinya itu semakin ditekankan di zaman ini. Kenapa? Karena banyak orang yang yahtarib, ya, menjadikan kedustaan sebagai mata pencaharian. Kedustaan yaitu amal, perdukunan, perbintangan, dengan itu dia dapat duit. Maka ada orang yang cari duit dengan jadi tukang ramal, ngaku-ngaku jadi dukun, atau memang dukun beneran, semuanya tidak boleh. Dan itu dijadikan sebagai alat dan sarana untuk cari uang. Atau ada orang yang cari uang, ini kerjaan juru kunci. Ta'aluf bil kubur wal atriha. Juru kunci itu bikin kebohongan tentang para juru kunci itu bikin cerita-cerita bohong tentang keberhasilan orang yang doa di makam wali, nah, orang yang mau kesini mau lelaku di sini, pulang-pulang, pengen punya anak langsung, istrinya langsung, istrinya hamil, punya anak dan seterusnya. Ini para juru kuncinya yang berperan, dia yang bikin cerita bohong. Tujuannya apa? Supaya hati manusia bergantung pada kubur. Dengan itu dia dapat duit. Kalau ramai pengunjungnya, ramai. Duitnya tak juru kunci. Kalau sepi, ya sepi. Maka mereka bikin cerita dusta, mereka menjadikan dusta sebagai mata pencaharian, dan dengan dusta ini dia ikatkan hati manusia dengan agar terikat dengan kubur. Ditambah lagi berbagai kebid'ahan, berbagai aturan agama yang dibuat oleh para pemimpin tarekat sufi dan sufiyah yang itu tidak ada dalilnya. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. minta penjelasan tentang alhamu al-maut. Nabi SAW mengatakan alhamu al-maut. Jadi maksud alhamu adalah aqaribuz zauj, yang bukan mahram, kerabat, kerabat suami yang bukan mahram bagi istri. Karena ada kerabat suami yang mahram bagi istri, yaitu bapak mertua. Maka ini maksud dengan alhamu al-maut, alhamu dalam hadis ini maksudnya adalah kerabat suami yang bukan mahram untuk istri. Karena artinya alhamu itu mencakup bapak mertua. Namun yang dimaksudkan oleh hadis bukan lain, namun kerabat suami yang bukan mahram bagi istri. Maka ini Nabi katakan itu adalah maut, karena menunjukkan betapa bahayanya. Maka perlu diwaspadai dan dijauhi dan hati-hati, sebagaimana orang itu hati-hati dari kematian. Enggak ada orang yang ingin mati kan, kecuali orang yang sudah tidak titik-titik. Maka orang akan menghindari dan menjauhi kematian. Maka hendaklah orang hati-hati dengan kerabat, ya, dengan ipar, sebagaimana hati-hati dengan kematian. Apakah yang dimaksudkan dengan ipar yang sejenis ataukah ipar yang berlainan jenis? Jawabannya yang berlainan jenis. Dan ipar yang berlainan jenis ini adalah bukan mahram, maka maka berlaku di sana hukum-hukum bukan mahram. Tidak boleh berdua, bersepi-sepi, tidak boleh jabat tangan dan yang lainnya yang merupakan hukum-hukum orang lain. Karena ipar yang bukan karena ipar yang bukan mahram, maka berlaku hukum-hukum bukan mahram. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang perempuan jika dia dibolehkan keluar kuliah, mondok atau menikah? Ya, mana yang terbaik? Mana yang terbaik? Mana yang paling manfaat untuk dirinya? Dan dialah yang paling tahu tentang keadaan dirinya. Mondok butuh biaya, semuanya butuh ini, ada semuanya punya konsekuensi. Manakah yang terbaik menurut keadaannya, menurut ya berbagai hal yang melingkupi dirinya? Maka ini tidak bisa diberikan hukum general. Yang kita katakan ya, yang jelas menuntut ilmu adalah satu amal yang utama, sebagaimana perkataan Imam Ahmad, al-ilmu layak diluhu syai'un liman sahab niyatuhu. Amal berupa ilmu, yaitu belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, adalah satu hal yang layak diluhu syai'un, tidak bisa ditanding oleh amal apapun, asalkan orangnya adalah orang yang ikhlas. Menghubungi siapa jika ingin menikah? Menghubungi orang-orang yang sudah dihubungi. Mempunyai orang-orang yang bisa dimintai bantuan. Saya punya keinginan untuk berhaji. Saat ini harus mulai menabung. Kalau menabung dalam bentuk uang di bank mendapatkan bunga, maka saya menabung dalam bentuk emas yang saya titipkan ke bank dalam bentuk deposit box. Dengan pertimbangan deposit box tidak mendapatkan bunga, saya harus membayar jasa penitipan itu setiap bulannya. Bagaimanakah hal ini? Apakah alasan ini bisa apakah alasan saya ini bisa dilanjutkan? Jawabannya bisa dilanjutkan. Insya Allah tidak masalah. Berkaitan dengan doa untuk orang yang anaknya telah lahir, yang ada di Hisnul Muslim, yaitu barakallah kafi mahbilaka dan seterusnya. Apakah hadis ini sahih atau dhaif? Tahu saya ini bukan hadis. Barakallah kafi mahbilaka ini adalah doa yang dianjurkan oleh sebagian ulama, sebagaimana oleh An-Nawawi di Al-Azkar. Di Al-Azkar Nawawiyah beliau menganjurkan untuk menggunakan doa ini. Apakah benar pengganti doa di atas adalah lafaz doa dari Hasan Al-Basri, ja'alallahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad. Atau ada doa pengganti yang lain. Ala kulihat doa tentang untuk orang yang baru mendapatkan anak itu tidak ada doa khusus. Setahu saya tidak ada doa khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka boleh dengan berdoa dengan berbagai doa yang ingin disampaikan. Meskipun kita katakan kalau ada orang yang mau mengikuti doa yang waris dari salaf, kemasan dari Hasan Al Basri, Ja'alallahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan itu lebih afdal dan lebih itu adalah itu yang lebih baik. Namun ala kulli hal, seandainya tidak demikian itu tidak masalah. Ada kelonggaran dalam masalah ini. Mohon penjelasan bahasanya seluruh manusia diciptakan dengan kun berbeda dengan ada yang diciptakan dengan tangan Allah. Nah, dalil yang mengatakan bahasanya seluruh manusia selain Adam itu diciptakan dengan kun adalah ayat yang umum yang menunjukkan bahasanya Allah jika menginginkan sesuatu maka Allah katakan kun. Jika Allah menginginkan terjadinya sesuatu maka Allah katakan kun. Itu dalil umum yang menunjukkan bahasanya pada asalnya manusia itu tercipta dengan kun, dengan firmannya. Dan kita jumpai dalil khusus yang menunjukkan bahasanya Adam tercipta dengan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pengecualian dari status umum. Tentang wajahna harus dimali syayatin. Tadi di ini ada koreksi. Ada di surat Mulk tadi keliru disampaikan di surat Al-Baqarah. Tahu saya, ingat saya tadi menyampaikannya di surat Al-Mulk. Al-Baqarah, kalau memang Al-Baqarah berarti ya Sabulisa. Maksud saya adalah Al-Mulk. Tas kecocokan seseorang dengan pasangan seperti yang banyak terjadi di televisi. Apakah ini perdukunan? Saya nggak tahu caranya kayak apa. Hah? Acara apa? Jika imam sholat telah salam, apakah mau masbuk wajib mencari atau merapat ke sutor? Ada yang berpendapat demikian, ketika makmum masbuk dan imam salam akan dalam masbuk mencari sutra dengan geser kanan atau maju selama gesernya tidaklah geser yang banyak. Ini yang dipatwakan oleh ini pendapat Imam Malik dan sebelumnya adalah dari tabi'in Atha' bin Abi Rabah dan yang dipilih oleh Al-Albani. Ini yang dicantumkan oleh Hasan Masur bin Hasan Salman di Kaum Mubin Laksa'il Musalim. Namun tidak terdapat dalil dari Nabi SAW tentang masalah ini, tentang perintah untuk hal ini. Maka sebagian ulama mengatakan tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan, tidak ada dalilnya. Karena ya waris dari yang dari riwayat itu dan tapi, dan tapi bukan hujah ya, tapi bukan hujah. Sekarang maka sebagian ulama berpendapat tidak perlu cari geser kanan dan sebagainya. Kan sudah ada dalil yang menuntut untuk demikian. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih saya cenderungi. Bagaimanakah cara atau syarat sebuah cita-cita atau harapan yang syar'i agar tidak terjatuh pada panjang angan-angan? Di antara satu hal yang tercela adalah orang itu punya tulul amal, panjang angan-angan. Nah, melarangan panjang amal panjang angan-angan ini bukan berarti melarang orang punya cita-cita. Namun yang terlarang adalah orang itu panjang angan-angan sehingga cuma mikirkan dunia sehingga lupa mati dan lupa untuk mempersiapkan apa yang harus disiapkan untuk menghadapi kematian. Itulah panjang angan-angan yang terlarang. Itu orang mikirkan punya harapan dan punya cita-cita, akhirnya menyebabkan orang itu tidak lagi mengingat kematian. Jauh dari enggak ingat kematian dan jauh dari beramal untuk persiapan menghadapi kematian. Ada pun orang yang punya cita-cita, namun cita-cita ini tidaklah menghalanginya untuk di sisi yang lain dia pun mempersiapkan kematian dan meyakini dan menyadari bahwasanya kematian bisa kapanpun datang menjemputnya. Mungkin punya harapan satu sisi. Insya Allah ini bukan termasuk panjang angan-angan yang tercela. Panjang angan-angan yang tercela adalah yang diiringi dan menyebabkan orang lupa dengan kematian dan persiapan menuju kematian. Bagaimana agar hal-hal yang berbau dunia dan harta tidak masuk atau mengganggu kekhusyuan ibadah kita? Maka ini sebagaimana kata Hazalah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Nabi, kalau saya berada di dekatmu, maka saya seakan-akan melihat surga dan neraka di depan mata kami. Akan tetapi ketika kami pulang ke rumah, kemudian janda dengan istri dan anak, lalu kami lupa dengan kami jauh keadaannya jauh berbeda. Maka jika itu mungkin yang maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sa'ah. Alhamdulillah sa'ah sa'ah. Ya memang terkadang dalam satu kondisi orang itu kondisinya ada kondisi ada saat di mana orang itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian merasa sangat dengan ini bisa kemudian bagaimana yang dikatakan oleh Alhamdulillah seakan-akan melihat neraka dan surga di hadapannya. Nanti saat yang lain dia pun ada saat yang lain di mana orang itu lalai karena sibuk dengan bergurau dan bercanda dengan istri dan anaknya. Saat itu salah. Dan nanti katakan seandainya Alhamdulillah seandainya engkau bisa keadaan sebagaimana keadaanmu ketika bersama aku niscaya la safahat alaikumul malaika. Niscaya malaikat akan turun dan memberikan jabat tangan kepadamu. Namun Alhamdulillah saat itu saat itulah keadaan manusia. Ada kadang dia kadang lagi iman lagi meningkat kemudian pas itu lagi lalai. Satu hal yang manusiawi. Tapi jika yang dimaksudkan kemudian orang itu jika pertanyaan yang dimaksudkan adalah orang sholat kemudian pikirannya ke duitnya ke tokonya dan yang lainnya, maka kiatnya adalah ya ketika orang itu tidak sholat maka adalah dia konsentrasikan dirinya, dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dia ingat akhirat, ingat kematian dan seterusnya, tidak mikir kemana-mana. Menceritakan kegagalan atau kesulitan yang kita alami pada seseorang yang senasib untuk saling memberi semangat. Tidak saling memberi semangat itu. Ini gagal ketemu orang gagal, sama-sama menceritakan kegagalannya. Wah kita memang orang senasib. Ini tidak akan menjadi semangat. Apakah juga termasuk dalam tidak bersabar menerima kesulitan? Tanda orang yang kebalikan dari sabar adalah syakwa. Kata Ibnu Qayyim bin Sayyid, kebalikan dari sabar adalah mengadu. Ketika orang itu mengadu kepada makhluk, bukan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengadu kepada makhluk yang tidak bisa memberikan solusi. Ini tidak bisa memberikan semangat, mau dia juga lagi down, mau dia juga lagi gagal, dia tidak bisa memberi semangat. Kalau dia, maka ini adalah mengadu yang merupakan kebalikan dari kesabaran. Maka ini tanda tidak sabar. Boleh orang itu cerita kepada makhluk, namun kepada orang yang bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Dia cerita kepada orang tentang kegagalannya dan orang yang tempat dia bercerita ini kemudian bisa memberikan dia semangat dan membangkitkan semangatnya. Insya Allah tidak termasuk mengadu yang terlaka, berkeluh kesah yang terlaka. Namun kalau mengadu sama-sama kepada orang yang juga senasib, ya maka jawabannya kita memang senasib. Nah gitu. Enggak bisa kemudian memberikan semangat. Gimana mau semangat pas lagi lemas semua, karena gagal semua. Teman saya bisa menebak sifat orang lewat tanda tangannya. Tanda tangan. Tanda tangan ini. apakah itu termasuk kesyirikan? Nah, apakah ada hubungan antara tanda tangan? Adakah hubungan sebab musabab antara tanda tangan dengan kepribadian seseorang? Apakah ini satu hal yang ilmiah? Ya. Maka ini berkaitan dengan ittikhadul asbab, masalah meyakini sebab. Oh, tanda tangan semacam ini adalah sebab dan tanda kalau orang itu punya kepribadian semacam itu. Maka jawabannya, apakah ini adalah satu hal yang ilmiah dan berkaitan? Jika ini memang ada penjelasan yang ilmiah dan itu memang murni ilmiah, maka ya, kita katakan ya, ini adalah sebab yang dibolehkan. Akan tapi jika itu tidak ada hubungannya dan bukanlah satu hal yang ilmiah atau ilmiah yang dipaksa-paksakan, maka ini adalah perdukunan. Apa hukum sisa? Hukumnya sama dengan rokok, itu haram. Itu orang itu aneh, ya. Orang Indonesia itu aneh, sebab aneh. Ngumpulkan nyonto bangsa lain dari timur dan barat, kemudian jelek-jeleknya ngambil budayanya orang barat dalam jeleknya, perempuan buka-buka, klub-klub malah dari barat diimpor ke sini. Ngambil dari timur tengah, bukannya masalah kemudian ketaatan kepada ulama, masalah pakaian. Ini diimpor dari Saudi sisa, ini diimpor dari Yaman sisanya. Nah, rokoknya orang Arab, nah, rokoknya orang Arab pakai gas. Ya, bisa satu gas ini ada satu tabung ini kemudian bisa rame-rame 10 orang dan rokok semua nyedot. Ngimpor dari Timur Tengah sisa. Nah, bukan yang diimpor itu budaya yang baik, namun kumpulkan dari timur dan barat budaya jelek itu orang Indonesia. Dari barat yang diambil yang jelek-jelek, dari timur juga yang diambil yang jelek-jelek. Aneh itu. Ya. Masyarakat kita itu aneh. Bukannya yang dipilih yang baik-baik. Ya, sekarang sudah memasarkan sisa di Jakarta, itu rame. Sekarang sudah masuk ke Jogja. Sudah berapa tempat? 2 tempat di Jogja. Atau 3 tempat orang yang menyediakan sisa. Yang ini di Timur Tengah, di Yaman, di dan paling banyak ini diambil kalau sisa di sini ngambilnya dari Yaman. Ini di sana dijadikan sebagai budaya lelean, semua leman orang itu ngerokok sisa itu sampai pagi. Rame-rame sambil ngobrol, rame-rame. Karena satu tabung besar itu bisa untuk 10 orang, bisa 10 cabang. Sendiri-sendiri sambil ngobrol ketawa-ketawa sampai pagi. Maka yang diambil dari timur, dari budayanya orang timur yang jelek-jelek, yang dari barat juga yang jelek-jelek. Masya Allah, kenapa kok kayak gini? Maka sisa hukumnya haram. Tidak dilakukan tentang haramnya kan itu rokok. Dan rokok hukumnya haram. Cuma sisa itu lebih menarik bagi para perokok daripada rokok. Karena sisa itu ada bisa dibuat rasa-rasa buah. Ada mau rasa melon, mau rasa durian, mau rasa ini. Itu banyak pilihan rasanya. Itu menariknya sisa. Mau apa? Ya, strawberry. Mau melon, mau anggur, mau ini. Pilihan rasanya banyak. Itu yang mungkin menarik orang untuk sisa. Saya selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat karena sadar kemaksiatan akan membuat hafalan saya berkurang. Benarkah sikap saya? Jawabannya benar. Ini singkat. Dalam ilmu fisika, bumi mengelilingi matahari. Apakah itu dibenarkan dalam Al-Quran dan hadis? Nah, jawabannya sebagaimana jawaban saya Muslimin rahimahullah ta'ala dalam nas Quran dan sunnah, tidak terdapat pemastian apakah matahari yang mengelilingi bumi ataukah bumi yang mengelilingi matahari. Meskipun beliau memilih, beliau katakan zahir ayat. Zahir itu kemungkinan besar, makna kemungkinan besar yang disimpulkan dari ayat menunjukkan bahasanya matahari itu mengelilingi bumi. Namun ala kulli hal ini adalah bukan masalah diniyah syariah, ini masalah ilmu pengetahuan. Maka jika memang fakta ilmu pengetahuan menunjukkan bumi mengelilingi matahari, maka tidak masalah kita meyakini dan mempercayai bumi mengelilingi matahari. Tentang masalah ini adalah satu permasalahan yang diperselisihkan di antara para ulama Ahlussunnah. Ada di antara ulama Ahlussunnah yang berkeyakinan bahwasanya matahari mengelilingi bumi, Syaikhul Islam Nubat, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, meskipun beliau sendiri mengakui enggak ada dalil tegas. Nafari itu enggak ada. Bagaimana juga ada ulama Ahlussunnah dan Muhammad bin Abdul Al-Albani yang meyakini bumi mengelilingi matahari. Itu katakan ini adalah fakta ilmiah yang memang menunjukkan demikian. Maka ini ringkas, ini bukan masalah diniyah syariah, dan ini dan tidaklah boleh orang itu menjadikan ini sebagai tolak ukur salafi dan bukan Ahlussunnah dan bukan. Akan tetapi ini adalah masalah lebih cenderung lebih dekat pada masalah ilmu pengetahuan. Manakah yang benar menurut ilmu pengetahuan dengan data yang akurat yang bisa dipercaya, maka itulah yang tepat. Apa hukum mentalis Deddy Corbuzier? Deddy Corbuzier mau dia sahir, tukang sihir. Bagaimana dengan jadwal sholat abadi yang sekarang banyak beredar? Tadi kita sampaikan yang jadi pokok masalah itu adalah keakuratan data. Kalau memang akurat data, maka itu ya bisa jadi patokan sebagaimana perkataan Ibnu Rajab dan Al-Khattabi. Maka tapi jika maka tentang keakuratan itu tuh kita membutuhkan peran orang yang punya ilmu tentang masalah ini, mengkaji tentang masalah ini, dan seandainya keliru kemudian diperbaiki, dan bagaimanakah menyelamatkan ibadah kaum muslimin. Saya pernah membaca di satu majalah bahasanya kotoran atau tai cicak katanya tidak najis, benarkah demikian? Ulama yang menajiskan kotoran cicak, mereka berdalil misalnya berdalil bahasanya semua kotoran hewan itu najis, semacam Syafi'iyah. Ini adalah satu Syafi'iyah, semua kotoran hewan najis, baik yang halal dimakan ataupun yang tidak halal dimakan. Dan seandainya kita mengambil kaidah sebagian ulama yang mengatakan kotoran hewan yang tidak dimakan itu najis, maka cicak itu diperintahkan untuk dibunuh sehingga tidak boleh dimakan. Maka berarti ini adalah kotoran hewan yang tidak dimakan, maka konsekuensi kaidah berarti najis. Akan tapi kaidah ini bukan kaidah yang disepakati oleh seluruh ulama. Oleh karena itu pendapat yang tepat, hukum asal segala sesuatu adalah suci kecuali ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa itu najis. Oleh karena itu yang tepat, kaidah cetak itu tidak najis. Penerapan antara ketergelinciran dan kesesatan apakah berlaku di kalangan ulama saja ataukah di kalangan talibul ilmi yang masih awam? Talibul ilmi yang masih awam. Ini berlaku untuk para ulama demikian juga para penuntut ilmu yang sudah tidak awam. Penuntut ilmu yang sudah lumayan ilmunya, yang sehingga dia sudah punya kemampuan untuk berpikir dan menimbang dalil, maka kekeliruan dalam masalah ini ya, adalah kekeliruan yang adalah ketergelinciran dan bukan sebuah kesesatan. Bagaimana kamu membedakan ketergelinciran dan kesesatan? Tadi kita sampaikan ini dilihat manhaj orang tersebut. Kalau dia adalah seorang yang tahari lil haq, dia adalah seorang pencari kebenaran, dan dia adalah seorang yang punya prinsip yang benar dalam beragama, ketika dan dia adalah orang yang berilmu kemudian tergelincir, kemudian punya pendapat yang keliru, maka ini adalah ketergelinciran, bukan kesesatan. Jadi apa yang jadi patokan orang itu salafi atau bukan? Karena kebanyakan orang menilai dari penampilan lahiriah, bercadar atau kaki cingkrang, celana cingkrang. Yang pertama, keduanya bukan tolak ukur salafi. Bukan tolak ukur salafi. Ada yang kakinya cingkrang dan dia takdiri. Dan ada yang cadaran dan dia takdiri dan bukan salafi. Ada yang cadaran dan dia sufi, jenggotnya tebal, panjang, sufi tulen, asari sufi, ngetek. Maka jenggot itu bukan ukuran salafi. Siapa yang ulama yang menetapkan jenggot ukuran salafi? Siapa yang kaki cingkrang itu, apa celana cingkrang ukuran salafi? Itu semua bukan ukuran salafi. Bercadar ukuran salafi, Ini semua bukan tolakul salafi. Tolakul salafi adalah manhaj fiddin, adalah prinsip-prinsip dalam beragama. Manhajnya dalam beragama, prinsip-prinsipnya dalam beragama. Kebenaran ada dalam Quran dan Sunnah, wajib mengedepankan wahyu daripada akal. Kebahagiaan adalah dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Dan semua hadis adalah dalil hujah dalam agama, baik dalam masalah hukum ataupun dalam masalah akidah. Maka prinsip-prinsip dalam beragama, ketika orang itu punya prinsip-prinsip yang benar dan akidahnya adalah akidah Ahlus Sunnah, maka itulah seorang salafi. Seorang salafi. Dan salafi bukanlah syarat salafi itu maksum dari kesalahan, baik kesalahan dalam masalah amal ataupun kesalahan dalam masalah i'tiqad. Jika kesalahan dalam i'tiqad adalah sebuah ketergelinciran, maka boleh jadi kemudian seorang itu adalah seorang salafi dan dia musbir. Dan seorang salafi namun dia ahli kuliah, jenggot-jenggot, namun dia salafi. Karena dia melakukan maksiat. Ingat, salafi itu lawan dari ahli bidah. Salafi bukan lawan dari ahli maksiat. Salafi, ahli sunnah itu adalah lawan kata dari ahli bidah, bukan lawan kata dari ahli maksiat. Maka orang yang melakukan maksiat, maka perlu dibedakan. Maka seorang itu adalah seorang ahlu sunnah dalam, ketika seorang itu menjadi seorang ahlu sunnah, maka dia bukan ahli bid'ah, namun tidak menutup kemungkinan dia ahli maksiat. Dia punya maksiat, boleh jadi salafi tapi pacaran. Yang salah orangnya, bukan salafinya, bukan ahlu sunnahnya, namun orangnya. Dan apakah ini mengeluarkan dia dari ahlu sunnah? Tidak. Maka telah untuk salafi dan bukan adalah tadi kita sampaikan manhajuhu fiddin. Bagaimana kan manhaj dia dalam beragama? Kan tolak ukur zahiriyah yang dibahas salah banyak yang bukan salafi itu sufi, itu as'ari dan sebagainya, namun dia tambah dibahas kan tolak ukur salafi sobanan. Bukan tolak ukur salafi kemudian pakai soban Saudi merah-merah kemudian begini kan sobannya Saudi. Untuk di Saudi dipakai oleh orang salafi dan bukan salafi, orang ya semuanya lama kayak, karena itu memang tradisinya Saudi. Bukan tolak ukur salafi dipakai soban dan tidak. Itu semua bukan tolak ukur salafi. Tolak ukur salafi adalah manhaj dia dalam beragam, akidah dia dalam beragam, akidah dia dan bagaimana prinsip-prinsip dia dalam beragam. Boleh jadi dia punya maksiat, tidak menutup kemungkinan dia melakukan maksiat. Mohon nasihatnya agar bersemangat belajar ilmu agama, khususnya bahasa Arab. Sebenarnya jika kita memang ingin kita menginginkan untuk belajar agama dengan serius, maka menguasai bahasa Arab adalah sebuah keniscayaan dan sebuah persyaratan, karena semuanya berkaitan dengan hal-hal yang berbau Arab. Dan karena bahasa Arab adalah bahasa Islam, dan bukan bahasa orang Arab semata, namun bahasa Islam, bahasa kaum muslimin. Apakah tolak ukur seorang yang ahli sunnah? Tanya lagi. Apakah ilmunya atau manhajnya, amalnya, ataukah secara zahirnya seperti penampilannya? Zahir bukan tolak ukur ahli sunnah. Namun tolak ukur ahli sunnah adalah manhaj dia, akidah dia dan prinsip-prinsip dia dalam beragama. Dan yang menyebabkan seorang itu keluar dari ahlu sunnah, kata saya Muhammad bin Salim ini, yang pertama adalah masalah akidah, kedua adalah masalah ritual dan praktek beragama. Keliru sebagian orang menjadikan seorang itu keluar dari ahlu sunnah karena apa? Karena masalah maksiat atau karena masalah akhlak. Boleh jadi ahlu sunnah namun pelit. Ahlu sunnah namun pelit, itu maksiat. Pelitnya tidak menyebabkan dia keluar dari ahlu sunnah. Dan apa yang menyebabkan seorang keluar dari ahlu sunnah? Tadi kata Muhammad bin Salim ini, yang menyebabkan keluar dari ahlu sunnah adalah masalah akidah. Ini akidah yang bukan kata kelinciran, namun akidah yang merupakan kesesatan. Kemudian dalam masalah ritual ibadah, ritual ibadah yang bid'ah. Namun ritual ibadah yang bid'ah ini bukan karena ketergelinciran, namun karena kesesatan, karena itibaul hawa. Karena boleh jadi ada orang yang melakukan ritual ibadah dan ritual ibadah itu bid'ah, namun tidak, namun dia tetap seorang ahli sunnah salafi tulen, karena itu adalah ketergelinciran dan bukan dia memiliki ritual ibadah semacam itu karena ketergelinciran. Sebagaimana sebagian tabi'in itu menghidupkan malam di Syaban, satu hal yang tidak ada dasarnya dan tidak ada tuntunan. Ini namanya adalah sebuah ketergelinciran dan bukan sebuah kesesatan. Dan penjelasan yang menarik tentang kapan seorang itu dinilai bukan ahlu sunnah disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Qaid dalam ceramahnya Tamasuk bil Kitab Sunnah. Dia menyampaikan seorang itu keluar dari ahlu sunnah karena satu dari dua hal. Yang pertama, dia menyimpang dari salah satu dari aslun min usuli ahlu sunnah. Dia menyimpang dari salah satu di antara aslun min usuli ahlu sunnah, prinsip pokok ahlu sunnah. Satu saja. Ketika seorang itu memiliki penyimpang dalam masalah aslun min usuli ahlu sunnah, masalah ihtiramu sahabat, wajibnya menghormati sahabat dan tidak mencaci maki sahabat, ini usul ahlu sunnah. Siapa yang menyimpang dalam satu saja, maka ini bisa menyebabkan keluar, maka ini menyebabkan dia keluar dari ahlu sunnah. Namun ingat, ini adalah menyebabkan keluar dari ahlu sunnah, atau ini yang pertama. Kemudian yang kedua, namun ini pun jika ini adalah keluar dari ahlu sunnah jika merupakan kesesatan dan bukan karena sebuah ketergelinciran. Kemudian yang kedua, seorang itu keluar dari ahlu sunnah ketika dia punya penyimpang dalam banyak perkara yang merupakan furu' ahlu sunnah. Yang furu' ahlu sunnah, masalah cabang dalam ahlu sunnah, akan tetapi masalah cabang tersebut sudah mazhur sebagai ciri khas ahlu sunnah. Atau yang pertama tadi, yang pertama berkaitan dengan aslun min usuli ahlu sunnah, yaitu aslun min usuli ahlu sunnah yang bersifat kulli. Dicontohkan oleh Syekh Abdul Aziz Raih ketika seorang itu punya prinsip dalam beragama, dia menolak semua sifat khubariyah, tangan, wajah dan yang lain, semua dia tolak. Maka ini mengeluarkan dia dari al-sunnah. Akan tapi jika dia ini cuma kasuistik, maka itu tidak mengeluarkan, dan itu karena ketergelinciran, itu tidak mengeluarkan seorang dari al-sunnah. Semacam Qadhi Suraih. Qadhi Suraih juga mengingkari sifat Allah hiran, dan itu tidak mengeluarkan dia dari al-sunnah. Karena cuma dalam satu, bukan dalam aslun kulli, bukan dalam prinsip ahlu sunnah yang bersifat kulli, yang ini memberikan derivat yang banyak. Kemudian yang kedua, bukan dalam masalah kulli, bukan dalam kaidah yang bersifat kulli, namun bersifat fara'i, namun bersifat cabang yang tidak cakupannya tidak luas, namun itu menjadi masyhur dan terkenal sebagai ciri khas ahlu sunnah. Contohnya adalah masalah tidak khurus, tidak membotak terhadap penguasa yang zalim. Ini satu hal yang membedakan ahlu sunnah dengan bukan, dan ini bukan perkara yang aslun kulli, ini adalah perkara far'i, cabang, ini cakupannya cuma satu masalah ini saja. Ini adalah ciri khas ahlu sunnah. Siapa yang membolehkan keluar membotak terhadap penguasa yang fasik, maka dia bukan ahlu sunnah. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, menilai seorang yang di masa Imam Ahmad, Hasan bin Saleh, seorang yang ahli ibadah, akan tapi dia meyakini bolehnya memberontak terhadap penguasa yang zalim, maka Imam Ahmad mengatakan dia adalah mubtadi. Maka ini dua hal ini yang menyebabkan seorang keluar dari ahlu sunnah. Ketika seorang itu menyimpang dalam masalah kulli, dalam masalah kaidah yang bersifat cakupannya luas, dan ini adalah prinsip ahlu sunnah, maka keluarlah dia dari ahlu sunnah. Atau dia punya penyimpangan dalam masalah cakupannya tidak luas, fara'i, akan tapi ini sudah masyhur sebagai prinsip ahlu sunnah. apakah tidak menghargai ilmu dapat mengeluarkan seorang dari ahlus sunnah? Apa yang dimaksudkan dengan tidak menghargai ilmu? Ini perlu dirinci. Apa yang dimaksud dengan tidak menghargai ilmu adalah Quran dan sunnah. Orang itu menghina Quran dan sunnah. Kalau orang itu menghina Quran dan sunnah, kok bisa keluar dari ahlus sunnah? Maka perlu dirinci apa yang dimaksud tidak menghargai ilmu. Apakah ada larangan menggunakan baju kaos ketika sholat? Pada pokoknya adalah orang menutup aurat, kemudian menutup pundak. Adapun namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhannasu khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang baik kalian manusia, hendaklah kalian memakai pakaian perhiasan yang sopan ketika kalian melaksanakan sholat. Allah perintahkan untuk tidak hanya sekedar menutup aurat, namun pakaian yang pantas. Di mana saja seorang laki-laki boleh membuka auratnya? Ketika sendiri di kamar boleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, bolehkah seorang itu tidak menutupi auratnya ketika tidak ada siapa-siapa? Maka jawaban Nabi, kamu lebih berhak untuk malu kepada Allah. Ini jawabannya sudah dijawab Nabi. Bagaimana kita bisa menuai pahala dari lisan ketika berinteraksi dengan orang lain, sementara seorang muslim juga harus menjaga lisannya? Sebagaimana seorang muslim adalah yang muslim lain selamat dari lisannya. Bagaimana kita bisa menuai pahala lisan? Gunakan lisan untuk melakukan ucapan kebaikan, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk berzikir, untuk baca Quran. Maka itu adalah menuai pahala dengan lisan. Apa yang dilakukan oleh orang yang bermimpi buruk? Apakah harus berlindung kepada Allah karena khawatir hal tersebut menimpanya? Jika ya, apa doanya atau cukup menganggapnya sekedar bunga tidur? Kalau mimpi buruk, maka itu datang dari setan. Nabi mengajarkan untuk berta'awudz sambil meludah, ya, berdiri 3 kali, kemudian jika mau melanjutkan tidur, maka mengubah posisi tidur. Kata Nabi, dan jangan ceritakan kepada orang lain, siapapun, kata Nabi, itu tidak akan membahayakan. Mohon dijelaskan tentang hukum MLM karena istri saya sering disuruh gabung oleh keluarganya sedangkan saya tidak mengerti hukumnya. Secara umum banyak MLM ini bermasalah dari sisi adalah musyarakah yang bukan musyarakah, kerjasama dagang yang bukan kerjasama dagang. Orang ini cari anggota, kemudian dia dapat, maka anggotanya kerja, dia dapat dari hasil kerja orang yang dia masukkan ke dalam MLM ini. Maka di sini terdapat musyarakah yang tidak musyarakah. Atas alasan apa dia dapat uang dari kerjanya orang tersebut? Maka ini satu hal yang bermasalah, di antara hal yang bermasalah dalam bisnis ini. Berapakah jumlah rakaat minimal dan maksimal salat duha? Minimal 2 rakaat. Maksimal menurut pendapat yang paling kuat, bagaimana dalam hadis Aisyah tidak ada batasan maksimalnya. Ada juga masalah MLM, apakah ada fatwa ulama yang mengharamkannya? Ada ulama-ulama Yordan memberikan fatwa tentang masalah ini. Kalau enggak salah ada di situsnya di majalah As-Sunnah dan ada di situsnya Sahab Khalid. Bagaimana menyikapi produk-produk yang diboikot oleh sebagian orang? Menyikapi anggapan mereka dan menyikapi produknya. Yang pertama, masalah boikot terhadap produk orang kafir, maka hukumnya dirinci. Yang benar hukumnya dirinci menjadi 2 rincian. Yang pertama, jika itu diperintahkan oleh penguasa, maka wajib. Kemudian jika yang kedua, jika tidak diperintahkan oleh penguasa, maka terserah individunya masing-masing. Saya enggak suka ini produksi orang Amerika, saya enggak mau, ya terserah. Namun jangan dia ajak-ajak orang lain. Sebagaimana kemudian dia paksa-paksa orang lain dan dia haram-haramkan orang lain yang tidak mengikuti perintahnya. Jika mungkin, namun boleh jadi kita memberikan seruan dan anjuran, tidak sampai mengharamkan. Ketika dia ini dari negara yang bermasalah, misalnya negara yang mencaci maki bikin kartun menjelek-jelekkan Nabi, kita anjurkan orang untuk ini, untuk meninggalkan produk orang negara semacam ini. Namun kita tidak mengharamkan dan tidak mengharuskan. Itu harus kalau diharuskan oleh penguasa. Apakah ada ulama yang berasal dari Indonesia? Kenapa kebanyakan ulama dari Timur Tengah? Dulu ada. Dulu ada ulama-ulama besar di Madzhab Syafi'i atau yang lain, meskipun beliau punya penyimpangan dalam masalah mungkin masalah akidah. Namun secara umum keilmuannya diakui secara dalam tingkat internasional. Namun dulu, namun dulunya itu numpang lahir di sini. Saya cuma numpang lahir di sini. Di sini kemudian kecilnya besarnya belajarnya di Timur Tengah, jadi kemudian jadi ulama yang berlevel internasional. Di Jamiah Islamiyah ada doktor pakar hadis, Syekh Anis Mustahir, orang Indonesia. Namun numpang lahir di Indonesia, kecilnya di Saudi, besarnya di Saudi, numpang lahir di Indonesia. Kalau boleh disebut orang Indonesia ya seperti itu. Cuma numpang lahir aja di Indonesia. Halal dan haramkah ramuan berbagai jenis bisa, empedu, pangkas ular yang oleh klub pemburu ular dipakai diminum untuk membuat tubuh kebal terhadap semburan berbagai jenis binatang berbisa? Maka ular itu termasuk binatang yang haram untuk dikonsumsi. Maka empedunya macam-macamnya ya pada asalnya adalah terlarang untuk dikonsumsi. Demikian sallallahu alaihi wa sallam.